di sisiku. Kau untukku di sisiku, hanya kau milikku. Ku tak tahu mengapa semua ini hanya sebuah mimpi biruku. Kau bawa ku jauh dalam hayal semu, walau hanya biru di dalam mimpiku. Haruskah ku memendam rindu yang telah lama ku miliki? Dengarkanlah, oh, isi hatiku yang paling dalam. Percayalah kasih, sisiku hanya kau milikku. Ku tak tahu mengapa semua ini hanya sebuah mimpi biruku. Kau bawa ku jauh paling dalam. Percayalah kasih, ku tak mampu, yeah. Saat ini hanya rindu di dada, ingin ku curahkan semuanya untukmu yang selalu